Satu dunia pun tahu siapa yang nomor satu. Jadi gak perlu cemburu, memang cuma kamu. Kau boleh periksa HP-ku, semua telepon dan chattingku. Tak ada alasan cemburu, memang cuma kamu.